Yang satu ini pedangdut yang Anda nanti-nantikan kehadirannya. Sagita ada Eni Sagita. Asal, hey. Coba lagu terbaru di sini ya. Gak mau hamil dulu. The Horse. Spesial tuh Gresik. Bisa-bisanya kau bilang cinta, itu cinta apa nafsumu? Bisa-bisanya kau menggoda, kau bilang menguji cintaku. Daripada ku jadi pusing.